Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari permasalahan yang menjadi prinsip usul dakwati rusul, prinsip dakwanya para al-anbiya wa rusul alaihimus salatu wassalam, yaitu tauhidullah, memurnikan ibadah penyembahan semata hanya kepada Allah dan tidak kepada selainnya. Di pertemuan kita terakhir telah kita masuk dalil yang terakhir dalam bab yang ke-14, babu qaulullahi ta'ala ayyushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyebutkan tentang pengamalan pelaksanaan dari Rasul alaihi salatu wassalam terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Lalu kemudian beliau menyeru kepada keluarganya, di mana beliau alaihi salatu wasalam menyatakan, ya ma'syara Quraisy, au kalimatan nahwah. Beliau menyebutkan, wahai ma'syaral Quraisy, atau kalimat semisal itu, istaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Al-hadith telah kita baca terkait dengan biografi sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dan telah disebutkan, diperselisihkan oleh para ulama nama beliau dan nama ayahnya, baik di dalam Islam ataukah sebelum, nama sebelum beliau masuk Islam. Sampai-sampai disebutkan lebih dari 30 pendapat. Ibnu Abdul Bar rahimahullah dalam Al-Isti'afi Ma'rifatil Ashab, beliau menyatakan, ikhtalafu fi ismi Abi Hurairah wasmi abihi ikhtilafan kathiran la yuhatu bihi wa la yudbatu fil jahiliyati wal Islam. Para ahli ilmi, para ulama, mereka berselisih tentang berselisih pendapat tentang nama atau terkait nama Abu Hurairah dan nama ayahnya. Perselisihan yang begitu banyak yang tidak terhitung. tidak dijangkau, tidak diketahui keseluruhannya penyebutan penukilan dari kalangan ahlul ilmi terkait dengan nama-nama tersebut, baik nama di masa jahiliyah atau nama di dalam Islam. Namun yang riwayat yang paling banyaknya yang disebutkan, beliau bernama Abdullah atau ke Abdurrahman. Yang jelas beliau adalah seorang sahabi yang masyhur. Nama diperselisihkan, nama beliau tidak menyebabkan tidak diterima riwayat beliau alaihi radhiyallahu taala anhu alaihi ridwanullah taala. Radiyallahu ta'ala anhu an jami'i sahabah. Seluruh sahabat adil. Ada yang memang ma'ruf bi ismihi wa ghairuhu ma'rufun bi kunyatihi radiyallahu ta'ala anhu. Ada yang dikenal dengan nama, ada yang dikenal dengan kunyah. Kita lanjut. Qala rahimahullah, berkata Syekh Abdul Rahman Ibn Hasan, Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, qauluhu ya ma'syara Quraisy, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai ma'syara Quraisy, al ma'syar al jamaah, yakni jamaah, wahai jamaah masyarakat kaum Quraisy. Qauluhu au kalimatan nahwaha huwa binasbi kalimatan, yakni dengan dimansubkan kata kalimat atfan ala ma qablahu, karena ataf terhadap kata sebelumnya. Ya ma'syar, ma'syara Quraisy, ma'syar ma'tuf, munada ma'tufun biannahu mudhaf, wa kalimatan ma'tufun alaih. Qauluhu ishtaru anfusakum, tebuslah diri-diri kalian, ay bitawhidillah wa ikhlasil ibadati lahu wahda la syarikalah wa ta'atihi fima amara bihi wal intihai amma naha anhu, yakni tebuslah diri-diri kalian dengan bentuk, dengan amalan, dengan cara mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan ibadah ini hanya untuknya semata, tidak ada sekutu baginya. Mentaati Allah terhadap apa yang Allah perintahkan dan berhenti terhadap apa yang Allah telah larang. Fa inna dzalika huwallazi yunji min adzabillah, karena yang demikian itulah yang akan menyelamatkan seorang hamba dari adab Allah. Yani tebuslah diri-diri kalian dari api neraka dengan cara mentauhidkan Allah, mentaati apa yang Allah perintahkan, dan meninggalkan serta menjauhi dari apa yang telah Allah larang. Berhenti. Nah, itu akan menyelamatkan dari adabun nar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri-diri kalian dan pelihara keluarga kalian dari api neraka. La al-i'timad 'alal ansab wal ahsab, bukan sekedar bersandar terhadap nasab keturunan atau amalan atau keistimewaan kakek moyang, pendahulu, leluhur. Ya. Nah, fa inna dzalika ghairu nafi'in inda rabbil arbab, karena itu semua tidak dapat memberikan manfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, lihat keluarga para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. ketika terluputkan atau ketika tidak mendapatkan petunjuk Allah, berpaling dari tauhidullah, berpaling dari ibadatullahi wahdah, tidak bermanfaat nasab atau hubungan kekerabatan dengan para nabi dan para rasul alaihissalatu wassalam tersebut. Ada yang anaknya, ada yang orang tuanya, ada yang pamannya, ada yang istrinya, dan keluarga yang lain. Nah, tidak dapat memberikan manfaat. Nah, lihat yang Allah firmankan kepada Nabi Allah Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya dia bukan anakmu. Nah, dia afwan, sesungguhnya dia bukan keluargamu. Laisa min ahlik, keluarga al ahl, yang mengikuti dalam iman sehingga pantas untuk mendapatkan doa pengampunan, doa istighfar. Innahu amalun ghairu salih, dia beramal dengan amalan yang tidak saleh, amalan yang bukan tauhidullah, berada di atas kekufuran, sehingga ketika meninggal di atasnya maka tidak dapat memberikan manfaat kepadanya addu'a wal istighfar. Nah, demikian. Kalau nasab keturunan, kebaikan leluhur itu tidak dapat memberikan manfaat bagi seseorang jika amalannya tidak saleh, jika dia bukan seorang muwahhid, seorang yang mentauhidkan Allah, lah bagaimana lagi dengan selain itu, harta, kekayaan, tinggi jabatan, kedudukan indan nas, la yanfa, tidak dapat memberikan manfaat. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang muslim bergantung dan bersandar hanya kepada Allah inda fi'lil asbab, ketika dia melakukan atau menempuh sebab-sebab. Nah, dia menjalankan ibadah, dia beramal saleh, jangan lupa bergantung kepada Allah, menyandarkan seluruhnya kepada Allah, meminta agar Allah terima amal solehnya, meminta agar Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepadanya, keistiqomahan untuk terus beramal saleh. Nah, di masa-masa wabah seperti ini, bergantung kepada Allah. Nah, biadihi kullu syai', di tangan Allah lah segala urusan dan ketetapan hamba. Nah, kita ini hanya menjalankan sebab saja. Apa yang Allah perintahkan, kita kerjakan. Hal-hal yang menjadikan atau merupakan sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab penjagaan dari wahyat, kerjakan. Ikhlasan, khalisan, kerjakan sebagai akhdul asbab, menempuh sebab. Kita tidak berupaya untuk melalaikannya juga, tetapi memang melakukan sebab itu merupakan salah satu bentuk tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bintamami tawakkul, termasuk kesempurnaan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akhdul asbab, ambil sebab untuk dikerjakan, sebab-sebab keselamatan. Nah, sambil bergantung kepada Allah, seberapa kuat pun sebab yang diamalkan, seberapa kuat pun sebab yang dilakukan, seluruhnya akan kembali kepada ketetapan dan takdir Allah. Dan sungguh segala apa yang Allah tetapkan untuk hamba adalah yang terbaik buat hamba tersebut. Nah, adalah yang terbaik. Demikianlah urusannya setiap mukmin. Ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khair. Amat sangat menakjubkan urusannya kaum mukminin. Seluruh perkaranya adalah kebaikan untuknya. In asabathu sarwa'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharwa' sabara fakana khairan lah. Jika dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, dia bersyukur, itu kebaikan baginya. Allah tambahkan nikmatnya, Allah anugerahkan kepadanya petunjuk. Jika dia tertimpa musibah, bencana, dia bersabar, dan itu pun kebaikan untuknya. Musibah itu sebagai penghapus dosa, musibah itu sebagai pengangkat derajatnya di sisi Allah. Dengan sabar tadi, dia akan mendapatkan ganjaran yang begitu besar, tak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Akan disempurnakan, akan ditunaikan balasan kepada orang-orang yang sabar itu dengan tanpa batas. Nah, musibah yang melahirkan kesabaran, maka sungguh adalah merupakan kenikmatan yang besar ketika seorang mampu melewatinya dengan sabar, dengan penuh berserah diri kepada Allah, bergantung dan bertawakal kepadanya. Naam. Qauluhu la ughni ankum minallahi syai'ah. Aku tidak bisa mencukupi kalian sedikit pun dari Allah. Naam. Fihi hujjatun 'ala man ta'allaqa 'ala al-anbiya wa salihin wa raghaba ilaihim liyashfa'u lahu wa yanfa'uhu aw yadfa'u 'anhu. Di sini merupakan hujah yang membantah mereka orang-orang yang bergantung kepada para nabi dan orang-orang saleh, lalu menginginkan sesuatu dari mereka agar kemudian mereka bisa memberikan kepadanya syafaat, bisa memberikan manfaat meskipun telah meninggal, bisa menolak darinya bencana dan bala yang menghantui atau mengancam atau telah mengenai. Nah, bergantung kepada hamba, bergantung kepada orang-orang yang telah meninggal. Fa inna dzalika huwa syirkul ladzi haramahu Allah taala. Sesungguhnya itu merupakan kesyirikan yang Allah haramkan. Wa qama nabiyyahu sallallahu alaihi wasallam bil indzar anhu. Lalu kemudian Nabi SAW pun bangkit untuk memberikan peringatan dari hal tersebut. Kama akhbara ta'ala anil musyrikin fi qawli. Sebagaimana yang Allah beritakan tentang kaum musyrikin dalam firman-Nya. Walladzina takhadu min dunihi awliya. Ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Ha'ulai syufa'una indallah. Dan orang-orang yang menjadikan dari selain Allah sebagai para wali, mereka mengatakan, mereka mengklaim, mereka mengaku-ngaku, mana abuduhum, kami tidak menyembah mereka kecuali agar supaya mereka itu mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Inginnya dekat dengan Allah tapi melalui perantaraan, tapi melalui wasilah orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang dianggap saleh. Di ayat yang lain Allah firmankan, haulai syufa'una indallah. Mereka mengatakan, mereka orang-orang saleh ini yang telah meninggal tadi adalah para pemberi syafaat kami di sisi Allah. Subhanallah. Allah beritakan ucapan mereka ini dalam konteks mengingkari atau menyebutkan kejelekan mereka, ya, sebagai kaum musyrikin, bahwa ini sebab kesyirikan mereka, amalan kesyirikan yang mereka perbuat ini sebabnya. Tujuan ini tidak mengangkat kondisi mereka sebagai kaum musyrikin. Fa abatalallahu dzalik, maka Allah batalkan, Allah batilkan perbuatan tersebut. Wa nazzaha nafsahu an hadza syirki, Allah sucikan dirinya dari kesyirikan ini. Wa sayati taqriru hadzal maqam insyaallah taala. Akan datang penetapan kondisi atau kedudukan ini insyaallah pada pembahasan yang lain. Wa fi sahihil Bukhari, dalam riwayat Bukhari, sahih Bukhari, Nabi SAW menyatakan, ya abdi, ya bani abdi Manaf, lebih luas lagi atau lebih khusus lagi, wahai banu abdi Manaf. Nah, kerabat Nabi SAW, la ugni ankum minallahi syai'a, aku tidak mampu mencukupi kalian sedikit pun dari Allah. Jika azab yang ingin ditimpakan, jika siksaan atau hukuman yang akan diberikan oleh Allah, iyadan billah, Nabi SAW tidak mampu melindungi, tidak mampu memberikan manfaat dan menghalangi datangnya siksaan dan hukuman tadi, hanya karena sebab nasab keturunan, hanya sebab punya hubungan kekerabatan. Nah, qauluhu ya Abbas ibn Abdul Muttalib binasbi ibni wa yajuzu fi Abbas ar-raf'u wan nasbu, dengan dimansubkan ibni, ya Abbasu ibna Abdul Muttalib, wa ya Abbas ibna Abdul Muttalib. Lafaz Abbas itu boleh dirafa', boleh dinasab, boleh dibaca ya Abbasu ibna Abdul Muttalib atau ya Abbasa ibna Abdul Muttalib. Kalau dibaca dhammah rafa', ya Abbasu, ini mabniun ala dhammi, ya, li'annahul mufrad, munadal mufrad, munada mufrad mabniun ala dhammi, ya Muhammadu, ya Aisyatu, ya Fatimatu, ya Khadijatu. Naam, dengan di dhammah. Kalau ibna Abdul Muttalib mansub, li'annahu mudhafun ilaih, ya ibna Abdul Muttalib. Naam. Namun Abbas bisa juga dibaca mansub nasab, ya Abbasa ibna Abdul Muttalib. Kenapa dibaca mansub atau nasab? Itu karena lil mujawarah, karena bertetangga, berdampingan dengan ibn, maka dia pun terikut dengan amalan atau karakternya. Naam. Inilah pengaruh persahabatan. Inilah pengaruh tetangga, sampai-sampai dalam nahu saja bisa memberikan pengaruh. Wa kadza fi qawlihi kadza yuqal. Wa kadza fi qawlihi, demikian pula dalam firman Allah, dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, ya Safiyyata ammata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya Fatimata binta Muhammad. Boleh marfu, boleh mansub, ya Safiyyatu, ya Safiyyata ammat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ya Fatimatu wa ya Fatimata binta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum. Qauluhu salini min mali ma syi'ti, silakan engkau minta hartaku sekehendakmu, sesukamu. Bayyana sallallahu alaihi wasallam annahu la yunji min adzabillah illa al-iman wal 'amalu shalih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tidak dapat menyelamatkan seseorang dari adab Allah kecuali keimanan dan amal saleh. Wafihi, di sini menunjukkan annahu la yajuzu an yas'alal 'abda illa ma yaqdiru 'alaihi min umuri dunya, bahwa tidak boleh seseorang meminta kepada hamba kecuali hal-hal yang dia mampu dalam perkara dunia. Ya, minta kepada seseorang yang memang dia mampu memberikannya dari perkara-perkara dunia. Amma rahmatu wal maghfiratu wal jannatu wan najatu minan nar wa nahwu dhalik min kulli ma la yaqdir alaihi illallah fala yajuzu an yutlaba illa minhu subhanahu. Adapun permintaan rahmat, ampunan, jannah, selamat dari neraka atau yang lainnya, segala hal yang tidak ada seorang pun yang mampu kecuali Allah saja, maka tidak boleh seseorang memintanya kecuali hanya kepada Allah. Karena itu wewenang Allah Subhanahu wa taala, bukan wewenang hamba. Tidak ada di tangan hamba kemampuan, kesanggupan untuk memberikannya. Fa inna ma indallahi la yunalu illa bi tajridit tauhid wa ikhlasi lahu bima syarahu wa radiyahu li ibadi an yataqarrabu ilaihi. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah tidak dapat diraih kecuali dengan memurnikan tauhid, mengikhlaskan untuknya apa yang telah Allah syariatkan, apa yang Allah ridhai untuk hamba agar mereka mendekatkan diri kepadanya dengan amalan-amalan tersebut, dengan ucapan-ucapan tersebut, dengan keyakinan-keyakinan tersebut yang Allah syariatkan, yang Allah ridhai untuk hamba. Allah jadikan itu sebagai amalan ibadah, baik berupa keyakinan atau ucapan atau amalan. Fa idza kana la yanfa ibnatahu wa ammahu wa ammatahu wa qarabatahu illa dzalik fa ghairuhum aula wa ahra. Jika beliau tidak mampu memberikan manfaat kepada putri beliau sendiri, bibi atau paman beliau, kerabat beliau, tidak mampu memberikan manfaat kepada mereka kecuali hal di atas tadi, tauhid, al-iman, al-amal soleh, maka selain mereka ini tentu lebih utama. Kalaulah nasab keturunan, kalaulah kebaikan leluhur, kalaulah hubungan kekerabatan dengan orang yang soleh itu akan memberikan manfaat, tentunya keluarga atau kerabat para nabi alaihissalatu wassalam lebih utama untuk mendapatkan dan meraihnya. Para nabi telah berjuang di jalan Allah. Para nabi orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang Allah ridhai. Al-muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala tidak dapat memberikan manfaat kecuali iman dan amal saleh, tidak dapat memberikan manfaat sekedar kekerabatan dan hubungan nasab, maka tentunya selain dari mereka, orang-orang yang tidak memiliki keturunan atau hubungan kekerabatan tadi, tentu lebih utama lagi, lebih-lebih lagi untuk tidak dapat memberikan manfaat sekedar hubungan, sekedar penisbahan, sekedar pengakuan. Wa fi qissati ammihi Abi Thalib mu'tabar, dan pada kisah paman Nabi SAW Abu Thalib terdapat ibrah. Fanzur ilal waqi' min kathirin minan nas, maka engkau lihatlah kenyataan yang menimpa mayoritas manusia. Al-iltija'u ilal amwat, di cetakan yang lain disebutkan minal iltija'i ilal amwat wa tawajjuhu ilaihim biraghabat wa rahabat wa hum 'ajizuna la yamlikuna li anfusihim dharran wala naf'an fadlan an ghairihi. Maka lihatlah kepada kenyataan yang menimpa, terjadi kepada mayoritas manusia, berupa bersandar kepada orang-orang yang telah mati, menghadap ke mereka dalam hal harapan dan rasa takut, dalam keadaan mereka lemah, tidak mampu, di mana mereka tidak memiliki untuk diri mereka sendiri manfaat atau mudarat. Mereka tidak mampu mencegah kemudaratan atau kecelakaan yang akan menimpa mereka, sebagaimana mereka pun tidak mampu memberikan manfaat kepada diri mereka sendiri. Fadlan an ghairim, lebih-lebih lagi untuk memberikannya kepada orang lain. Maka yatabayyanu laka annahum laysu ala dzalik, maka jelaslah bagimu bahwa mereka tidak seperti itu. Mereka tidak mampu memberikan manfaat atau madarat. Lihat Nabi SAW, Khalilur Rahman, menyatakan kepada karib kerabat terdekat beliau, la ugni ankum minallahi syai'a. Kalau seperti ini kepada karib kerabat, lebih-lebih lagi yang bukan kerabat beliau SAW. Kalau itu Nabi SAW tidak memiliki kemampuan seperti itu, lebih-lebih kalau bukan selain Nabi, kalau selain Nabi. Dari orang-orang saleh ataukah para wali yang dianggap wali tadi, lebih-lebih lagi tidak mampu. La Khalilur Rahman alaihi salatu wasallam saja tidak mampu, apalagi orang lain. Allah berfirman, innahum muttakhadhu syayatina awliya min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka sesungguhnya telah menjadikan para syaitan sebagai para wali, sebagai penolong-penolong dari selain Allah, dan mereka menyangka bahwa mereka berada di atas petunjuk. Mereka orang-orang yang terbimbing dalam persangkaan mereka. Adhara lahumu syaitanu syirka fi qalbi mahabbati salihin. Allah syaitan menampakkan kepada mereka sebuah kesyirikan pada qalbu fi qalbi mahabbati salihin, dalam wujud kecintaan kepada orang-orang saleh. Mereka menyatakan bahwa perbuatan syirik itu dalam rangka memuliakan orang saleh, agar mereka mulia, agar mereka terhormat, agar mereka terpandang, karena Allah telah mencintai mereka menurut anggapan mereka, sehingga harus dimintai, harus dijadikan tempat meminta syafaat, karena mereka terhormat, agar mereka mulia. Itu tazinu syayatin lahum, hiasan syaitan, wa tagriruhu, nah, penipuan syaitan kepada mereka. Kullu salihin yabra'u ilallahi min hadha syirki fid dunya wa yawmi yakumul ashad. Setiap hamba yang saleh akan berlepas diri kepada Allah dari kesyirikan ini, baik di dunia ataukah ketika tegaknya persaksian-persaksian di yaumil qiyamah. Wala raiba anna mahabbata salihin innama tahsulu bimuwafaqatihim fid din wa mutaba'atihim fi ta'ati rabbil alamin la bittikhadihim andadan min dunillah yuhibbunahum kahubbillah isyrakan billah wa ibadatan li ghairillah wa adawatan lillahi wa rusulihi wa salihin min ibadi. Tidak ragu lagi bahwa kecintaan kepada orang-orang saleh itu dapat terwujud jika mencocoki dan sejalan dengan mereka dalam hal beragama, dalam hal mengikuti mereka untuk taat kepada Rabbul Alamin. Bukan dalam bentuk menjadikan orang-orang saleh tadi sebagai tandingan selain Allah, lalu mereka mencintainya seperti mereka mencintai Allah, yang merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah dan bentuk penghambaan dan peribadahan kepada selain Allah. Bentuk memusuhi Allah dan para rasulnya dan orang-orang saleh dari kalangan hamba Allah. Mereka beribadah kepada Allah, mereka perintahkan untuk ibadah kepada Allah, lah orang-orang tadi beribadah justru kepada selain Allah. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la 'alamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli shay'in shahid wa anta 'ala kulli shay'in shahid. Surat Al-Ma'idah ayat 116 dan 117. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada Nabi Allah Isa alaihi salatu wasalam, wahai Nabi Isa bin Maryam, apakah engkau mengatakan kepada orang-orang, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah? Beliau menjawab, "Maha suci Engkau ya Allah, tidak sepantasnya bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang bukan hakku. Apabila aku telah mengucapkannya, maka sungguh Engkau pasti akan tahu, pasti telah tahu. Engkau tahu apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Dan sesungguhnya Engkau maha mengetahui perkara gaib. Tidaklah aku mengatakan kepada mereka kecuali apa yang aku perintahkan, kecuali apa yang Engkau perintahkan aku untuk mengatakan kepada mereka, yaitu beribadahlah kalian kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Adapun ketika Engkau telah mewafatkan diriku, maka Engkaulah ya Allah yang menjadi pengawas, yang mengawasi dan mengetahui mereka, dan Engkau maha menyaksikan segala sesuatu." Nabi Isa alaihissalam berlepas diri, dan demikianlah setiap orang soleh akan berlepas diri dari mereka, dan mereka akan menyesali di hari kiamat tersebut. Dan ini pelajaran penting dalam bab akidah. Bahwa sekadar pengakuan itu tidak bisa memberikan manfaat. Yang menjadi saksi adalah amalan, benar tidaknya amalan yang diperbuat tersebut. Qala al-'Allama Ibnu Qayyim rahimahullah fi hadhihi al-ayah ba'da kalamin sabaq. Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam ayat ini, terkait dengan ayat ini, setelah ucapan sebelumnya, "Tsumma nafa'an yakuna qala lahum ghayra ma umira bihi wa huwa mahdhu tauhid." Kemudian Nabi Isa menafikan bahwa beliau telah mengatakan kepada mereka selain apa yang diperintahkan, yaitu tauhid. Faqala, di mana Nabi Isa mengatakan seperti yang Allah firmankan, "Ma qultu lahum illa amartani bihi an ya'budullaha rabbi wa rabbakum." Aku tidak mengatakan kepada mereka kecuali apa yang Engkau perintahkan aku untuk menyampaikannya, yaitu agar kalian wahai hamba beribadah kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. "Tsumma akhbara an syahadati 'alaihi muddata maqamihi fihim wa annahu ba'da al-wafati la ittila'a lahum 'alaihim." Dan kemudian Nabi Isa memberitakan bahwa beliau menjadi saksi terhadap mereka selama beliau masih tinggal bersama mereka. Adapun setelah beliau meninggal, setelah ba'dal wafat, yakni yang dimaksud wafat di sini, yakni yang benar yang sahih, beliau belum meninggal alaihi salatu wassalam, beliau diangkat. Lebih tepat untuk dikatakan wa annahu ba'da raf'i, dan bahwa beliau setelah diangkat dari dunia ini, karena Allah sebutkan barafa'ahu Allahu ilai, bahkan Allah yang mengangkat Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam, bukan wafat. La ittila'alahu alaihim, beliau tidak lagi memperhatikan dan menyaksikan mereka. Wanallah azza wajalla al-munfarid ba'dal wafati bil ittila'i alaihim, dan Allah subhanahu wa ta'ala lah yang bersendiri setelah beliau diangkat tadi yang menyaksikan amalan mereka. Faqala, Nabi Isa alaihissalatu wassalam mengatakan sebagaimana yang Allah firmankan, "Wa kuntu alaihim syahidan madumtu fihim, falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahid." Wasafahu subhanahu bi anna syahadatahu fawqa kulli syahada. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Isa telah mensifati Allah subhanahu wa ta'ala bahwa dialah Allah yang menyaksikan segala sesuatu. Intaha mulakhasan. Qultu, saya katakan, fa fi hadha bayanun annal musyrikin khalafu ma amara Allahu bihi rusulah min tauhidihi alladhi huwa dinuhum alladhi ittafaqu alayhi wa da'u an-nasa ilayhi wa faraquhum fihi illa man aman. Dalam pembahasan ini terdapat penjelasan bahwa orang-orang kaum musyrikin mereka telah menyelisihi perintah Allah terhadap para rasulnya, di mana atau berupa tauhidullah yang itu merupakan agama para rasul, dan mereka telah sepakat di atasnya, seluruhnya sama dalam dakwahnya. Mereka mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, dan mereka orang-orang musyrik telah menyelisih para nabi tersebut kecuali yang mengimani, yang beriman. Fakaifa yuqalu liman dana bidinihim wa ta'ahum fima amaru bihi min ikhlasil ibadati lillahi wahda innahu qad tanaqqasahum bihadha tauhid alladhi ata'a bihi rabbah wa taba'a fihi rusulahu alaihi salam wa nazzaha bihi rabbahu ani syirki alladhi huwa hadmun lirububiyyah wa tanaqqusun lililahiyyah wa su'u dhannin bi rabbil alamin. Kata beliau, maka bagaimana mungkin, bagaimana bisa, lalu kemudian untuk kemudian dikatakan kepada orang-orang yang telah beragama dengan agama para nabi, telah mentaati para nabi dalam apa yang mereka perintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepada Allah, bagaimana bisa dikatakan kepada mereka ahlu tauhid ini bahwa mereka ahlu tauhid telah mengurang-urangi para nabi dan orang soleh tersebut, ya? Padahal mereka mengamalkan tauhid yang mereka mentaati Allah dengannya, mereka mengikuti para rasul-rasul Allah alaihi salatu wassalam dan mensucikan Allah Rabbnya dari berbagai kesyirikan yang itu perusak dan penghancur rububiyah, yang itu merupakan bentuk pengurangan dan perendahan terhadap ilahiyah dan bentuk buruk sangka kepada Rabbul Alamin. Disangkanya bahwa Allah tidak mampu memberikan segala sesuatu kecuali harus dengan syafaat. Dikira Allah tidak mengetahui keadaan hamba sehingga harus memiliki wakil-wakil yang memberikan syafaat. Wal musyrikuna hum a'da'u rusuli wa khusama'uhum fid dunya wal akhirah. Orang-orang musyrikin, mereka adalah musuh-musuh para rasul dan seteru-seteru mereka di dunia dan di akhirat. Waqad syara'u li atba'ihim ayyatabarra'u min kulli musyrik. Para nabi alaihi salatu wasalam, para rasul telah mensyariatkan kepada pengikutnya untuk berlepas diri dari setiap orang musyrik. Wa yakfuru bihi, dan mengkufurinya. Wa yubghidhuhu, dan membencinya. Wa yu'aduhu fi rabbihim ma'ubudihim, dan memusuhi mereka terkait dengan Rabb dan sesembahan mereka, yaitu Allah. Allah berfirman, Qul falillahil hujjatul balighah falau sya'a lahadakum ajma'in. Katakanlah, milik Allah lah hujjah yang tandas, al-balighah yang mengena. Kalau seandainya Allah ingin, Allah akan memberikan petunjuk kepada kalian seluruhnya. Ini ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah, akhir dari bab yang ke-14 yang menunjukkan bahwa kesyirikan itu terlarang atau diharamkan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun diperuntukkan selain Allah Subhanahu wa taala, meskipun kepada para nabi alaihimussalatu wassalam. Kalau bab ini menyebutkan tentang para nabi alaihimussalatu wassalam, berikutnya bab yang ke-15 menyebutkan tentang para malaikat. Ya. Ini hamba-hamba Allah yang terdekat, yang menunjukkan kepada kita kalau para nabi dan para malaikat itu tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, maka lebih-lebih lagi selain keduanya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan berikan manfaat apa yang kita kaji. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.